بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلمه وبركته في دار الأمين. Semuan kemarin, dan apabila melihat atas ruh zuriatnya yang kafirin, apabila Nabi Adam melihat ruh zuriatnya yang kafir, maka katanya inilah ruh yang jahat dan nafsu yang jahat, dijadikan akan dia pada sijjin. Katanya apa? Katanya Allah, dan melihat pula akan dia pada kanannya beberapa manusia, dan lagi ada padanya satu pintu yang keluar daripadanya bau yang harum, dan pada pihak kirinya beberapa manusia, dan ada padanya satu pintu pula yang keluar daripadanya bau yang busuk. Maka apabila melihat pihak kanan, tertawa ia dan suka ia, dan apabila melihat pihak kirinya, duka cita ia dan menangis ia. Maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab salam. Kemudian berkata, ya marhaban bil ibn Salih wal Nabi Salih, dan telah dapat keluasan dengan anak yang salih dan Nabi yang salih. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, apa laki-laki ini, dan apa manusia yang banyak-banyak, dan apa pintu ini? Maka kata Jibril, inilah bapak tuan hamba Adam, dan yang di kanan dan yang di kirinya itu daripada beberapa manusia zuriatnya, yang pihak kanan itu ahli syurga dan yang pihak kirinya itu ahli neraka. Maka apabila melihat pihak kanannya, tertawa-tawa, dan apabila melihat pihak kirinya, menangis. Dan pintu yang pihak kanan itu pintu syurga, dan bau yang keluar daripadanya itu bau syurga. Dan pintu yang pihak kiri itu pintu neraka, dan baunya itu bau neraka. Maka apabila melihat zuriatnya yang masuk syurga, tertawa-tawa ia, dan apabila melihat akan zuriatnya yang masuk neraka, menangis ia. Kemudian, maka berjalan pula ia, maka didapatnya akan mereka yang memakan riba. Nabi berjalan, Nabi Muhammad SAW berjalan dan melihat orang yang makan riba dan memakan harta anak yatim, dan dapat pula akan mereka yang berzina atas kelakuan yang terlebih jahat dan keji. Kemudian melihat akan orang yang berzina itu bergantung dan bergunting dengan susu mereka itu. Kemudian maka naik Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Jibril kepada langit yang kedua. Maka terdahulu bahasa adalah ia daripada batu yang putih. Langit yang kedua itu daripada batu yang putih, diciptakan daripada batu yang putih. Maka menuntut buka Jibril, maka berkata, Jibril suruh buka lah. Maka berkata yang menunggu pintu itu, pintu langit kedua, siapa ini? Maka kata Jibril, katanya, dan siapa ini? Nanti. Maka kata Jibril, katanya, dan siapa? Maka kata Jibril, gitu. Maka Jibril jawab, Jibril lah, katanya. Jibril katanya, dan siapa surat kamu? Katanya Muhammad, katanya. Oh, bukan surat. Dan siapa serta kamu? Katanya Muhammad. Kata Jibril, Muhammad sama, katanya. Telah dibangkitkan kepadanya, katanya, bahkan maka dibukakannya. Maka berkata ia seperti kata yang menunggu langit ya dunia, demikianlah tiap-tiap langit hingga ketujuhnya. dan masuk keduanya, maka tiba-tiba ada padanya dua anak saudara ibunya, yaitu Isa dan Yahya, anak Zakaria. Hal keadaannya menyerupa salah seorang bagi taulannya, pada pakaiannya dan rambutnya, dan ada serta keduanya beberapa kaum keduanya. Dan tiba-tiba adalah Isa bulat tubuhnya, lagi sederhana warna tubuhnya, antara merah dan putih, dan terhulur rambutnya, terurai rambutnya, seolah-olah ia keluar daripada tempat mandi dengan air panas. Maka memberi salam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan keduanya. Maka menjawab keduanya akan salam dan berkata kepada keduanya, marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Mendapat tempat keluasan dengan saudara yang salih dan nabi yang salih. Dan mendoakan mendoa keduanya dengan kebajikan. Kemudian, maka naik pula keduanya kepada langit yang ketiga. Telah terdahulu bahawa ada ia daripada besi. Langit yang ketiga itu diciptakan daripada besi. Maka menuntut buka Jibril, maka dikatakan baginya seperti dahulu dia. Demikian lagi pada tiap-tiap langit. Hingga ketujuhnya. Maka dibukakan mata masuk ia, tiba-tiba didapat padanya Nabi Yusuf AS. Dan sertanya beberapa daripada kaumnya. Maka memberi salam Nabi SAW, maka menjawab ia Nabi Yusuf. Akan salam, maka berkata ia, marhaban wa salih wa nabi salih. Ia berdapat tempat keluasan dan saudara dengan saudara yang saleh dan nabi yang saleh, dan mendoa ia dengan kebajikan. Maka tiba-tiba adalah ia terlebih elok barang yang dijadikan Allah Ta'ala telah lebihi daripada segala manusia dengan keelokan Yusuf. Dengan keelokan seperti bulan atas segala bintang. Maka sabdanya Nabi SAW, ya Jibril, siapa ini? Maka katanya Jibril, inilah saudara tuan hamba Nabi Yusuf. Kemudian, maka naik pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta Jibril kepada langit yang keempat, telah terdahulu ia daripada tembaga. Langit keempat dicipta daripada tembaga. Maka menuntut buka Jibril, maka katanya seperti dahulu dua. Maka dibukanya, maka masuk keduanya, maka tiba-tiba didapatinya Nabi Idris. Sungguhnya telah ditentukan Allah dengan bahawasanya diangkatkan dia Nabi Idris akan tempat yang tinggi. Maka memberi salam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atasnya. Maka menjawab ia akan salam, maka berkata ia, marhaban bil ibni salih wa nabi salih. Telah dapat tempat keluasan dengan anak yang salih dan nabi yang salih, dan mendoakan ia dengan kebajikan. Faedah adalah Nabi Idris itu hidup, berjumpa dengan Nabi dengan ruh dan jasad, dan ia mati pada tiup sangkakala kemudian nanti. Nabi Idris itu meninggal pada sangkakala nanti. Karena ia sudah mati dahulu, dikembali hidup pula, maka adalah ia tidak dibinasakan seperti hur. Hur itu apa? Bidadari. Dan wildan, dan anak-anak dalam syurga, pemuda-pemuda dalam syurga. Dan arash, dan kursi, dan lauh, dan kolam, dan jannah, dan neraka, dan ruh. Maka adalah segala perkara itu istisna daripada firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan, dan kullu syai'in halikun ila wajha. Dan demikian lagi Nabi Isa itu pun berjumpa dengan ruh dan jasad, belum ia mati lagi, akan turun pada akhir zaman ke dunia, kemudian mati, dikuburkan di Madinah serta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lain daripada keduanya itu, berjumpa dengan arwah hanya dan yang lain daripada keduanya itu, daripada Nabi Idris dan Nabi Isa itu, berjumpa dengan arwah, berjumpa dengan Nabi itu dengan roh, dengan arwah. Wallahu a'lam. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang kelima. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Jibril naik ke langit kelima. Telah terdahulu ia daripada perak. Langit kelima dicipta daripada perak. Maka menuntut buka Jibril, maka dikatakan baginya seperti dahulu jua. Maka dibukakan bagi keduanya. Maka masuk keduanya, maka tiba-tiba ada di dalamnya Nabi Harun. Dan adalah setengah janggutnya putih dan setengahnya hitam, dan bahasanya hampir sampai kepada pusatnya, begitu itu hampir sampai pusat daripada panjangnya, dan kelilingnya beberapa kaum daripada Bani Israel, dan Ia menceritakan beberapa kabar-kabar yang dahulu akan segala umatnya. Cerita pasal umat itu zaman dulu lah. Maka tatkala memberi salam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atasnya, maka menjawab ia akan salam. Maka sabdanya, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah Harun. Nabi tanya sama Jibril, siapa ini Jibril? Jibril jawab, inilah Harun yang dikasihi oleh segala kaumnya. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang keenam, dan pula terdahulu ia daripada emas. Maka menuntut buka Jibril, maka dikatakan seperti dahulu jua. Maka dibukanya, maka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya, dalam langit yang keenam, beberapa anbiya pada pihak kanan jalan dan kirinya. Maka jadilah berjalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu nabi kepada satu nabi, dan seorang sendirian sendirian sendirinya, dan satu yang lain beberapa kaum sertanya. Ini ada nabi yang sendiri, ada nabi yang ada kaum. Demikianlah didapatnya beberapa banyak. Kemudian maka lalu pula ia dengan beberapa manusia yang amat banyak. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah Musa dan sertanya segala kaumnya. Dan tetap angkat kepala tuan hamba. Maka mengangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan kepalanya. Maka tiba-tiba ia dapatnya akan hitam yang amat banyak, dan sungguhnya telah memenuhi tepi langit daripada pihak ini dan pihak ini. Maka kata baginya, inilah umat tuan hamba, dan lain daripadanya ini 70,000 masuk mereka itu ke dalam surga dengan tidak hisab. Dan lagi aku minta tambah. Maka ditambahi pula tiap-tiap satu daripadanya 70,000 yang lain pula. Maka tatkala lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripadanya, maka tiba-tiba didapatinya dengan Nabi Musa, yaitu seorang laki-laki yang merah kulitnya, lagi tinggi, lagi banyak bulunya, lagi berdiri bulunya, ini Nabi Musa. Sekira-kira jikalau dipakai pakai dua baju, mustahaya terus keluar bulu. Pakai dua baju, lapis, keluar bulu dia. Maka tatkala hampir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi salam Nabi atasnya, maka menjawab ia akan salam. Kemudian maka berkata ia, marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Telah dapat tempat keluasan dengan saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Mendoa ia baginya dengan kebajikan. Kemudian berkata ia, telah menyangka oleh manusia itu Bani Israel bahwasanya aku telah mulia atas Allah Ta'ala daripada ini, yakni daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ia Muhammad terlebih mulia atas Allah Ta'ala daripada aku. Maka lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis akan daku. Maka lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dia. Nabi lalu sama Musa lah. Maka menangis Nabi Musa. Maka dikata orang baginya, apa yang menangiskan tuan hamba? Maka sebenarnya menangiskan daku barang yang meluputkan daku daripada pahala, sebab luput umatku daripada beriman akan daku. Dan tiada yang beriman melainkan sedikit dua, sedikit saya yang beriman dari kaum Nabi Musa. Dan adalah anak ini, ini Muhammad ini, dibangkitkan kemudian daripada aku, masuk umatnya ke dalam surga terlebih banyak daripada umatku. Umat Muhammad lebih banyak daripada umat Bani Israel yang sebelum surga. Dan menyangka oleh Nabi Israel, dan menyangka oleh Bani Israel bahwasanya aku terlebih mulia kepada Allah Ta'ala daripada segala anak Adam. Dan bahkan ini satu laki-laki daripada anak Adam, yakni Muhammad lah, kemudian daripadaku ia di dalam dunia dan aku pada akhirat, dan ikutannya terlebih banyak daripada yang mengikut akan daku. Maka jikalau adalah Muhammad, jikalau adalah ia, ya Muhammad, kemuliaannya pada dirinya tiada yang mengikut akan dia, tiada daku diraukan. Kalau Nabi Muhammad saja mulia, Nabi Musa tidak heran. Tapi ini umat dia pun mulia juga. Jadi itu yang Nabi Musa sedih. Dan tetapi yang mengikut akan dia, Nabi Muhammad daripada umatnya terlebih banyak daripada umatku. Kemudian maka naik keduanya kepada langit yang ketujuh. Jibril dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit ketujuh. Yaitu telah terdahulu daripada Yakut yang merah. Langit ketujuh diciptakan Allah Cipta daripada Yakut yang merah. Maka menuntut buka Jibril, maka dikatanya seperti dahulu jua. Maka tatkala dibukanya, maka masuk keduanya. Maka tiba-tiba dengan Nabi Ibrahim. Maka tiba-tiba terjumpa dengan Nabi Ibrahim langit ketujuh. alaihissalam hal keadaannya bersendiri. Bersendiri, hal keadaannya bersandar ia belakangnya kepada Baitul Ma'mur dan sertanya beberapa orang daripada kaumnya. Maka memberi salam Nabi atasnya, maka menjawab ia akan salamnya. Dan berkata ia baginya merhaban bil ibn salih wal nabi salih. Dan berdapat tempat keluasan dengan anak yang salih dan nabi yang salih. Dan mendoa ia baginya dengan kebajikan. Kemudian berkata ia, Nabi Ibrahim, hai anakku, bahwasanya engkau berjumpa dengan Tuhan engkau pada malam ini. Dan bahwasanya umat engkau terlebih dipilih lagi akhir umat. Dan terlebih daif umat. Umat kamu lemah di waktu. Umat kamu akhir, umat kamu lemah. Maka jika kuasa engkau bahwa engkau minta hajat pada Tuhanmu, pada umat kamu, maka perbuat. Maka perbuat. Kalau kamu minta hajat untuk kaum kau, maka buatlah. Kalau kamu minta hajat untuk kau punya umat, maka minta lah itu. Kemudian, maka bersabda pula ia, ya Muhammad, suruh umatmu membanyakan bertanam di dalam syurga. Maka bahwasanya tanahnya sangat baik lagi sangat luas. Maka sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa tanaman syurga itu? Maka sabdanya yaitu la haula wala quwata illa billah. Dan pada satu riwayat yang lain, kabarkan olehmu ya Muhammad kepada mereka itu bahwasanya surga itu sangat baik tanahnya dan sangat tawar airnya, dan tanamannya itu dengan lima kalimat ditanamkan setiap satu kalimatnya bagi orang yang mengucap akan dia satu pohon kayu di dalam surga, dan yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan lagi adalah padanya, pada Nabi Ibrahim, beberapa kaum duduk sertanya adalah muka mereka itu seumpama kertas warna putih lah. Dan lagi ada pula beberapa kaum yang lain muka mereka itu warnanya itu putih tetapi berubah sedikit. Maka berdiri segala mereka itu yang warna berubah itu masuk ia pada satu sungai, maka mandi mereka itu di dalamnya. Kemudian maka keluar ia dan keluar ia daripada warnanya suatu, yakni bersih ia sedikit. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang lain, maka mandi ia di dalamnya. Dan keluar ia daripadanya, maka bertambah bersih pula daripada dahulu. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang ketiga, maka mandi di dalamnya. Maka jadilah mereka itu sumpahnya taulannya. Maka datang mereka itu duduk pada taulannya. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa itu ya Jibril yang putih muka mereka itu? Dan siapa yang ada pada warna muka mereka itu sesuatu? Dan apa sungai ini? Maka katanya Jibril, adapun segala mereka yang putih muka mereka itu, maka itulah kaum yang tidak memakaikan, yakni tidak menyempurnakan iman mereka itu dengan zalim. Tidak menyempurnakan iman mereka itu dengan zalim, yakni dengan maksiat. Dan adapun segala mereka yang ada pada muka mereka itu sesuatu itu, maka mereka itu yang menyempurnakan amalnya yang soleh dan yang lainnya kejahatan. Maka taubat ya, maka diterima Allah Ta'ala akan taubatnya. Dan adapun sungai ini, maka yang pertamanya Afwallah, kampunan Allah, sungai kampunan Allah. Dan keduanya ni'mat Allah. Dan sungai kedua, sungai ni'mat Allah. Dan ketiganya wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Kemudian dikatanya akan baginya, inilah tempat Tuhan hamba dan tempat umat Tuhan hamba. Maka tiba-tiba terbahagi dua bahagi. Ada satu riwayat, maka tiba-tiba terbahagi dengan umatku dua bahagi. Satunya atas mereka itu kain yang putih, dan satu bahagi kain mereka itu kelabu. Kemudian, maka masuk Nabi SAW makan Baitul Ma'mur. Maka masuk sertanya mereka yang atas mereka itu kain yang putih. Dan didendangkan akan yang lain, yaitu yang atasnya kain kelabu. Didindingkan. Dilijak. Dan didindingkan akan yang lain, yaitu yang atasnya kain kelabu. Dan mereka itu atasnya kebajikan, yakni agama Islam. Maka sembahyang Nabi SAW dan sembahyang sertanya segala mukminin. Maka tiba-tiba memasuk ke dalam Baitul Ma'mur itu setiap hari 70 ribu malaikat, dan tidak ia keluar lagi hingga hari kiamat. Setiap hari 70 ribu malaikat masuk. Dan bahwasanya adalah Baitul Ma'mur itu pada langit yang ketujuh, di bawah surga dan berbatulan dengan Ka'batullah. Jikalau dijatuhkan daripadanya batu, mestinya jatuh di atas Ka'bah Allah. Ka'batullah. Kemudian maka keluar ia, keluar Nabi dan keluar sertanya segala mereka itu yang mukmin itu. Keluar serta Nabi segala mereka itu yang mukmin. Kemudian dibawa pula bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bejana yang tiga itu dan membelah ia akan laban, bukan membelah, memilih dan memilih ia akan laban susu. Maka membenar akan dia Jibril dengan katanya, telah Tuan hamba pilih akan asal kejadian bagi Tuan hamba dan umat Tuan hamba. Kemudian mereka diangkatkan keduanya kepada Sidratul Muntaha. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril diangkat ke Sidratul Muntaha dan kepadanya kesudahan barang yang naik daripada pihak bumi. Maka diterima daripadanya dan kepadanya kesudahan barang yang turun daripada pihak atas. Maka diambil daripadanya, maka tiba-tiba aku lihat pohon kayu baginya batang. Di Sidratul Muntaha ada pokok. Maka keluar daripada asal pohonnya itu empat sungai. Satu sungai daripadanya air yang tiada berubah, dan yang keduanya daripada laban bagi susu yang tiada berubah rasanya, dan ketiga daripada arak yang lazat bagi orang yang meminum, dan keempat sungai daripada air madu yang suci daripada lilin. Apa lilin? Maka adalah naungnya, naung pokok itu sekira-kira diperlari kuda daripada bayang-bayangnya itu 70 tahun, tiada memutuskan dia, dan adalah buahnya seperti kirbah, seperti kulit tempat simpan air, dan kirbah air lah, dan daunnya adalah seperti telinga gajah, pada rupanya hampirlah satu daunnya itu bahwa menutup akan segala umat ini. Dan pada satu riwayat satu daunnya menutup akan segala makhluk. Satu daun saja boleh tertutup seluruh makhluk. Dan tiap-tiap daun ada malaikat yang mengucap tasbih akan Allah Ta'ala. Satu daun saja tertutup seluruh makhluk. Tiap daun ada malaikat yang mengucap tasbih akan Allah Ta'ala. Maka berbelit-belit ia warnanya. Dia bertukar-tukar. Yang bersalah-salahan api ia. Maka tatkala berbalik-balik daripada pekerjaan Allah Ta'ala yang turun barang yang berbalik-balik dan berubah-ubah dan berpaling-paling, maka jadi yakut dan zabarjat dan lain daripada keduanya. Maka tidak kuasa seseorang bahwa merupakan dan menghinggakan sifatnya daripada eloknya, dan adalah pada cawangnya beberapa belalang. Balang-balang daripada emas, dan tiba-tiba ada balang daripada emas, dan tiba-tiba adalah pada asalnya empat sungai pula, dua sungai tersembunyi dan dua sungai yang nyata. Maka sabda Nabi, atas sungai ini ya Jibril. Maka katanya, ada pun dua sungai yang tersembunyi itu, maka yaitu dua sungai di dalam surga, dan satu Zamzabil dan satu Zamzabil. Maka dua sungai yang zahir itu yaitu Nil dan Furat. Oh, ini adalah sungai Furat. Dan melihat pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan Jibril pada Sidratul Muntaha akan rupanya yang asli, dan adalah baginya 600 sayapnya, 600 sayap Jibril, dan satu-satu sayapnya memenuhi akan alam, satu sayap saja memenuhi alam. Dan bertanya buruan dan bertaburan daripada sayapnya barang yang menghairankan daripada durudan, apa nih, daripada penundur durudan yakut. Daripada berlian dan yakut, ada berlian dan delima. Kemudian, kalau Jibril buka sayapnya bertaburanlah berlian dan delima. Kemudian maka masuk pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril ke dalam surga, maka melihat di dalamnya barang yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak dengar oleh telinga. Dan tidak terlintas oleh hati manusia, maka adalah surga itu 8. Pertama lagi yang terlebih afdal, lagi terlebih tinggi Jannatul Firdaus, yaitu tempat kata tempat kita tanam, bukan. Pertama lagi yang terlebih afdal, lagi terlebih tinggi Jannatul Firdaus, yaitu tempat ketetapan segala anbiya dan segala syuhada dan salih, tempat tinggal nabi-nabi, orang-orang syahid dan orang-orang salih. Kedua, surga Jannatul Adnin. Ketiga, Jannatul Khuldi. Keempat, Jannatul Na'im. Kelima, Jannatul Salam. Keenam, Jannatul Ma'wa. Kerja, Arul. Ketujuh, Jannatul Jalal. Jannatul Jalal. Delapan, Jannatul Maqam wal Qarar. Maka adalah Jannatul Firdaus itu daripada emas dan Jannatul Adn itu daripada tersebut jannah, dan Jannatul Khuld itu daripada merjan, dan Jannatul Na'im daripada perak, dan Jannatul Ma'wa itu daripada zabarjat dan yang hijau, dan Jannatul Salam itu daripada yakut yang merah, dan Jannatul Jalal itu daripada lu'lu' yang putih, dan Jannatul Maqam wal Qarar itu daripada kasturi yang harum. Maka tiba-tiba adalah di dalamnya beberapa kubah lu'lu' yang berbunga, yang berongga. Maka tiba-tiba aku lihat bersurat pada pintu surga itu sedekah dengan 10 gandanya, dan utang itu dengan 18 gandanya. Maka sabda Nabi, betapa kelakuan ini, ya Jibril, memberi utang terlebih afdal daripada memberi sedekah. Maka katanya Jibril, kerana yang meminta itu terkadang meminta ia, padahal ada ia mempunyai. Dan yang berutang itu tidak ada ia berutang, melainkan kerana hajatnya. Maka tiba-tiba adalah sungainya daripada Laban yang tidak berubah rasanya, dan sungai daripada arak yang lazat bagi yang meminum, dan sungai daripada madu yang jernih, dan tiba-tiba adalah buah delima seumpama timba, dan demikian lagi segala buah-buah kayunya. Maka keluar daripada buah kayu itu segala pakaian isi syurga, dan tiba-tiba pula burungnya seumpama unta. Maka sembah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, bahwasanya demikian burung itu baik rasanya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya, sabda Nabi, dimakan akan dia itu terlebih lazat rasanya, dan bahwasanya aku harap bahwa engkau memakan daripadanya. Kemudian maka melihat pula Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sungai Al-Kausar, maka adalah di dalamnya 70,000 farsakh mengalir, 70,000 farsakh, satu farsakh bersamaan dengan 5 kilometer, 70,000 farsakh, cuman atau luasnya mengalir ia di atas batu yakut dan zabarjat, dan pada tepinya lu'lu' yang besar lagi berongga, dan adalah mengalir ia kepada haud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan disaluran, dan adalah bejananya, yakni gayungnya seperti bintang di langit, banyaklah daripada emas dan perak, dan tanahnya daripada kasturi yang amat harum. Kemudian maka keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada syurga, maka melihat pula akan neraka. Maka tiba-tiba ada di dalamnya ghadbullah, kemurkaan Allah atas seterunya, atas musuh Allah, dan nikmahnya, azabnya, jikalau dijatuhkan padanya batu dan besi niscaya dimakannya. Dan tiba-tiba ada padanya beberapa kaum memakan bangkai. Maka sabdanya, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah mereka yang memakan daging manusia dengan mengumpat, nauzubillah minzalik, dengan mengumpat-mengumpat, dan melihat pula akan Malik yang menunggu. Maka Malik ini yang menjaga neraka, yang menunggu neraka, yaitu seorang malaikat yang sangat masam mukanya, diketahui akan marahnya pada mukanya. Maka memberi salam ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Nabi akan salamnya. Maka dalam neraka itu 7 pangkat. Yang pertama Jahannam, dan keduanya Lazza, dan ketiganya Hutama, dan keempatnya Sa'ir, dan kelima Saqar, dan keenam Jahim, dan ketujuh Hawiyah. Dan tiap-tiap pintu satu daripadanya di dalam yang lainnya, dan dalam satu-satunya itu dia dari atas ke bawahnya 705 tahun, dan kayunya dan baranya anak Adam. Kayu neraka, barak neraka itu anak Adam, ialah manusia, dan batu yang disembahnya dan berhalalah. Na'udzubillah minha. Maka adalah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muhtamil akan rupanya, atau dijadikan Allah ketika itu, kerana adalah warid daripada cerita hadis neraka itu di bawah 7 petala bumi. Kemudian diangkatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas Sidratul Muntaha, maka menutup akan dia oleh awan. Maka terkemudian Jibril daripadanya serta berhenti ia, dan memasukkan Jibril akan Nabi ke dalam nur. Maka berkata ia baginya, anta wa rabbuka, artinya engkau dan Tuhan engkau, kau dan Tuhan kau saja. Dan pada satu riwayat bersabda Nabi akan Jibril, di sinikah meninggalkan taulan, akan taulan di sini, di tempat kawan harus tinggal kawan. Maka berkata Jibril, inilah tempatku, jikalau lalu aku niscaya terbakar aku dengan nur. Maka lalu Nabi SAW akan 70,000 hijab daripada nur, hingga sampai kepada mustawa, tempat tempat mendengar Sariful Aqlam, yakni kolam menyurat pada Lauh Mahfuz, menulis di Lauh Mahfuz. Maka melihat Nabi SAW di sana akan seorang laki-laki yang gaib, ia di dalam nur arasy. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa ini? Iakah malaikat? Maka katanya, tiada. Dan iakah nabi? Maka katanya, tiada. Maka sesungguhnya ia seorang laki-laki, adalah ia pada dunia lidahnya itu basah daripada menyebutkan zikrullah. Allahu akbar. Ada lagi di dalam tu, di dalam 70,000 hijab nur di situ, yang malaikat Jibril pun tidak boleh masuk. Ada lagi satu orang laki-laki di dalam situ. Itu siapa? Orang yang berzikir, menyebut Allah, menyebutkan zikrullah. Dan hatinya dengan masjid, dan tiada memakai akan dua ibu bapa, dan tiada memaki akan dua ibu bapanya sekali-kali. Allah marzukna minhu. Dan pada satu riwayat bahwasanya tatkala sampai pada tempat itu, maka hasillah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam liar hati. Maka mendengar ia akan suara seperti suara Abu Bakar Siddiq. Berkata ia, berhenti ya Muhammad. Maka bahwasanya Tuhan lagi sembahyang. Maka hairan Nabi daripada mendahului Sayyidina Abu Bakar kepada demikian maqam ini. Abu Bakar sudah ada di situ. Abu heranlah. Dan daripada sembahyang Tuhanku, maka aku bertanya tatkala munajat akan demikian itu. Maka firmannya Allah, tatkala adalah Abu Bakar itu taulan kamu, dan jinak dengan dia aku jadikan. Jinak dengan Nabi, maksudnya dia tenang dengan Nabi. Aku jadikan suatu malaikat yang menyerupai ia, menyerupai Abu Bakar, dengan rupa suara Abu Bakar, supaya hilang daripada kamu liar hati. Masa Nabi di situ tu, hati Nabi itu gelisah. Jadi Allah Ta'ala cipta Abu Bakar supaya hati Nabi tidak hilang rasa gelisah dia. Dan adapun sembahyangku itu, yaitu kataku innallah, ini sembahyang Allah Ta'ala ini, innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian maka diangkatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hadratul Qudusi, maka melihat ia akan Tuhannya subhanahu wa taala dengan barang yang patutnya dengan dia, dan dengan tiada berkaifiat dengan mata kepala. Kuat yang dijadikan Allah taala pada keduanya, maka tiada jatuh bagi seorang segala nabi dan mursalin melihat dengan mata kepala sebelum mata itu yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun lalu sujud kepada hadratnya Allah dan sembah. Maka firmannya Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, maka sembahnya labbaik. Maka firmannya, angkatkan kepalamu dan pohonkan barang yang engkau kehendak aku berikan. Maka angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepalanya, maka bersembah dengan katanya, ya Rabbi, qad ittakhazta Ibrahim khalilan wa ataituhu mulkan azima. Bahwasanya itu Tuhanku, telah engkau jadikan akan Ibrahim khalil dan engkau beri akan dia kerajaan yang amat besar. Wa kalamta Musa takliman, dan engkau berkata-kata akan Musa akan beberapa perkataan. Wa'ataita Dawud mulkan aziman wa'allanta lahul hadith wa sakharta lahul jibal. Dan engkau, dan engkau berikan Daud kerajaan yang amat besar, dan engkau lembutkan baginya besi, dan engkau mudahkan baginya segala bukit. Waktu itu ya Rabbi Sulaiman mulkan aziman, wasakharta lahul jinna wal insa wa syayatin ya'maluna lahu ma yasha, wasakharta lahul riyah. Waktu itu mulkan la yanbaghi li ahli min ba'dihi. Dan engkau beri, hai Tuhanku, akan Sulaiman kerajaan yang amat besar, dan engkau mudahkan baginya jin dan manusia dan syaitan, syaitan yang bekerja baginya barang yang dikehendakinya. Dan engkau mudahkan baginya angin, dan engkau beri akan dia kerajaan yang tidak penat bagi seorang yang kemudiannya, tidak patut bagi seorang yang kemudiannya. Wa'alamta ya Rabbi Isa Taurah والإنجيل وجعلت وجعلته يبرئ الأكمى والأبرص ويحيى الموتى بإذنك وأعزته وأمه من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان عليهما سبيلا dan engkau ajarkan, hai Tuhanku, akan Isa Taurat dan Injil, dan engkau jadikan akan dia menghilangkan buta dan sopak dan menghidupkan yang mati dengan izin engkau, dan engkau peliharakan dia dan ibunya dari syaitan rajim. Maka tidak bagi syaitan atas keduanya jalan. Maka firman Allah Ta'ala, qad ittakhaztuka habiban wa arsaltuka linnasi kafatan basyiran wa nadhiran. Maka semuanya telah aku jadikan akan dikau kekasih, dan kusuruhkan akan dikau bagi segala manusia sekalanya menyukakan dan menakutkan mereka itu. Masyarahtu laka sadraka wada'atu anka wizraka wa rafa'atu laka zikraka, dan aku luaskan bagi kamu dada kamu, dan aku buangkan daripada kamu dosa kamu, dan aku angkat bagi kamu sebutan kamu. وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس وجعلت أمتك وسطا, dan aku jadikan umat kamu itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi segala manusia, dan aku jadikan umat kamu itu yang pertengahan. وجعلت أمتك هم الأولون والأخرون وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة ولا صلاة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي, dan aku jadikan umat kamu itu mereka yang mereka itu yang permulaan dan kesudahan, dan aku jadikan umat kamu itu tiada melalui bagi mereka itu kejahatan dan sembahyang hingga naik saksi mereka itu bahwasanya engkau hamba-Ku dan pesuruh-Ku. Waja'altu min ummatika afwa aqwaman qulubihim ana jilahum fi qulubihim aqwama qulubihim anaji lahum fi qulubihim, dan aku jadikan daripada umat kamu beberapa kuat hati mereka itu pengajaran di dalam hati mereka itu. Waja'altuka awwalan nabiyina khalqan wa akhirahum bi'athar, dan aku jadikan akan dikau awal nabi kejadian dan akhir nabi bangkitnya. Waja'altuka awwala man yuqda lahu yawmal qiyamah, dan aku jadikan dikau awal mereka itu yang dihukumkan pada hari kiamat. Wa'ataituka sab'an minal masani lam a'tiha nabiyan qablaka, dan aku berikan dikau akan 7 ayat yang diulang-ulangi akan dia di dalam sembahyang, yaitu Fatihah. Tidak aku beri akan dia akan satu nabi yang dahulu-dahulu daripada kamu. وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لما أعطيها نبيا قبلك dan aku berikan di kau kesudahan surah Al-Baqarah daripada perbendaharaan di bawah arasy dan aku berikan dia seorang nabi dahulu-dahulu daripada kamu. Ataituka sama nyata ashu bil islam wal hijrah wal sadaqah wal amr bil ma'ruf wal nahy anil munkar wa ja'altuka fatihan wa khatiman wa ataituka liwa alhamdi fa adaman فَأَدَمَا وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِكَ dan aku berikan di kau 8 kelebihan iaitu Islam dan berpindah ini berhijrah dan sedekah dan menyuruh dengan ma'ruf dan mencegah daripada mungkar dan aku jadikan akan di kau permulaan dan kesudahan dan aku berikan di kau panji-panji kemujian maka Adam dan lainnya di bawah panji-panji kau. Wa inni yawma khalaqtu as-samawati wal ard qad faradtu 'alaika wa 'ala ummatika 50 salatan faqum biha anta wa ummatuka dan bahasanya aku pada hari aku jadikan 7 petala langit dan bumi. Sungguhnya telah aku fardukan atas kamu dan atas umat kamu 50 sembahyang maka dirikan dengan dia kamu dan umat kamu. Kemudian maka tatkala selesailah daripada munajat akan Tuhannya kembali ia Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga terbukalah awan yang dahulu yang dinamakan dia raf-raf hijau dan yang hijab An-Nur itu telah mengambil Jibril dengan tangannya turun hingga datang ia kepada Nabi Ibrahim AS maka tidak berkata baginya suatu. Kemudian maka datang kepada Nabi Musa AS maka sabda Nabi SAW sebaik-baik sahabat itu Musa adalah ia menolong kami maka katanya apa perbuat-perbuat akan kamu oleh Tuhan kamu ya Muhammad. Apa yang difardukan kamu dan umat kamu maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memfardukan Allah taala akan daku dan akan umatku 50 sembahyang pada tiap-tiap sehari semalam. Maka berkata Nabi Musa kembali engkau ya Muhammad kepada Tuhan kamu dan pohonkan ringan daripada kamu dan daripada umat kamu minta keringanan maka bahwasanya umat kamu itu tiada kuasa demikian itu maka bahwasanya aku cubakan manusia yang dahulu-dahulu daripada kamu dan aku cubakan dia Bani Israel terlebih sangat keras. Sungguhnya pada yang kurang-kurang daripada ini, pada yang kurang daripada ini maka lemah mereka itu dan tinggal mereka itu akan dia. Dan bahwasanya umat kamu terlebih daif tubuhnya dan hatinya dan penglihatannya dan pendengarannya. Maka tatkala mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian itu, berpaling ia kepada Jibril, maka mengisyarat kepadanya Jibril dengan kembali. Maka kembali ia hingga sampai kepada Sidratul Muntaha. Maka menutup pula oleh awan yang dahulu, maka tatkala melalui hingga sampai kepada Hadratul Qudus. Lalu sujud ia serta bersembah ia, hai Tuhanku. Ringankan olehmu daripada umatku, maka bahwasanya terlebih daif umat kami. Umat. Maka firman-Nya subhanahu wa ta'ala sungguhnya telah kuringankan daripada mereka itu 5 sembahyang. Kemudian maka turun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terbuka awan dan kembali pula kepada Musa. Maka katanya lagi baginya telah dikurangkan daripada aku 5 sembahyang. Maka kata Nabi Musa kembali olehmu kepada Tuhan kamu. Maka pohonkan ringan maka bahwasanya umat kamu tidak kuasa. Demikian itu maka kembali pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikurangkan pula 5 sembahyang. Dan sentiasa kembali pergi datang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara Musa dan Tuhannya dikurangkan 5 sembahyang hingga tinggal 5 sembahyang pada sehari semalam. Maka firman-Nya telah kujadikan 5 sembahyang itu pahala 50 sembahyang gandanya tiap-tiap 1:10. Tiada menukar perkataan yang padaku dan tiada menghilangkan suratanku lagi dan barang siapa bercita-cita akan berbuat kebajikan maka tidak dikerjakannya niscaya disuratkan baginya suatu kebajikan maka jika ia mengerjakan dia niscaya disuratkan baginya 10 kebajikan. situ. Dan barang siapa kita jangan berbuat kejahatan, maka tidak dikerjakannya akan dia, maka tidak disuratkan baginya suatu kejahatan. Dan jika dikerjakannya akan dia disuratkan suatu kejahatan juga, satu jahat kejahatan. Kemudian maka turun ia hingga sampai kepada Musa, maka mengkhabarkan dia dengan dikurangkan 55, tinggal 5. Maka berkata baginya, kembali olehmu ya Muhammad kepada Tuhan kamu, maka pohonkan ringan, maka bahwasanya umat kamu tiada kuasa. Demikian itu, maka sabdanya Nabi SAW, sungguhnya telah aku pergi datang kepada Tuhanku beberapa kali, hingga malulah aku akan Tuhanku, dan tetap kuserahkan pekerjaanku ini baginya. Maka tatkala itu menyeru oleh yang menyeru, sungguhnya telah aku lakukan yang kufardu dan kuringankan daripada hambaku. Maka berkata Nabi Musa, turun olehmu ya Muhammad, bismillah. Maka turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril, dan tiada lalu dengan beberapa jamaah daripada malaikat, melainkan berkata mereka itu baginya, wa alaika ya Muhammad bil, apa ini ya, bil hijama, marra ummatuka bil hijama. Lazimkan olehmu ya Muhammad dengan berbekam, Allah, dan suruh olehmu, Allah, bukan mur, makan marra, mur, mur ummataka bil hijama. Wa alayka ya Muhammad bil hijama, mur ummataka bil hijama. Lazimkan olehmu ya Muhammad dengan berbekam, dan suruh olehmu umat kamu dengan berbekam. Faedah adapun berbekam itu terlebih afdal daripada berpetik. Dan sunat berbekam pada syarak dan pada tabib, jikalau ada suatu yang berkehendak kepadanya, atau sebab banyak darah atau berat tubuhnya atau lainnya. Istimewa pula pada negeri yang panas seperti negeri Hijaz. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hijama yaum as-sulasa li 17 min asy-syahri dawa'un lidai sana. Bermula berbekam pada hari Selasa pada 12 hari bulan daripada tiap-tiap bulan ubat setahun, riwayat Tabrani. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hijama tu fi ra'si shifa'un min 70. Idza ma nawa sahibuha min al-junun was-sida' wal-juzam wal-baras wal-unas afni wal-anas afa waja' ad-daras masalmatu yajiduha fi 'ayni. Bermula berbekam pada kepala itu ubat, Allah alamlah. Bermula berbekam pada kepala itu ubat daripada 7 penyakit. Apabila meniatkan empunyanya, pertama daripada gila, dan kedua daripada penyakit, dan ketiga daripada penyakit budak. Tito budak ya, budak. Tito lah apa. Dan keempatnya daripada sopak, dan kelima daripada sakit mengantuk. Dan keenam daripada sakit gusi. Dan ketujuh daripada penyakit kelam. Yang didapat akan dia daripada dua matanya. Kaburlah maksudnya. Riwayat Tabrani. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hijamatu 'ala terjemahan dia sajalah. Bermula berbekam sebelum lagi makan itu terlebih patut, dan padanya berkat sebelum makan. Dan bertambah akal, maka berbekam olehmu atas berkat. Atas berkat Allah Ta'ala pada hari Khamis. Dan jauhkan berbekam pada hari Jumaat dan Sabtu dan hari Ahad. Dan berbekam olehmu pada hari Isnin dan Selasa. Maka bahwasanya ia hari yang disembahkan Allah Ta'ala padanya Nabi Ayyub. Disembuhkan Allah Ta'ala padanya Nabi Ayyub daripada balak. Dan jauhkan olehmu berbekam pada hari Rubu'. Maka bahwasanya ia hari yang dibalak padanya Nabi Ayyub. Rubu' ke Rabu. Wallahualamlah. Rabu wali. Dan tiada nyata penyakit penyakit budak dan sopak, melainkan pada hari Rabu, Rubo, atau pada malam Rubo, Rubo ke Rabu. Riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Al-Hijama tukrahu awalul hilal. Wala apa ni? Bermula berbekam itu makruh pada awal bulan dan tidak harap manfaatnya hingga kurang bulan. Riwayat Ibnu Habib. Maka adalah hadis yang tersebut, pilih berbekam ini tersebut di dalam Jami' Sawir bagi Allama Jalaluddin Asyuti rahmatullah ta'ala alaih. Maka difaham daripada beberapa hadis ini berbekam itu dituntut. Tetapi hari Selasa 17 hari bulan, tiap-tiap bulan itu terlebih utama. Dan jikalau tiada pada hari Isnin, pada nisful akhir, pada tiap-tiap bulan, dan yang witir daripadanya, aula, itu lebih aula. Apabila tiada sangat hajatnya, maka jika sangat mudarat, maka ketika mudarat itu dikerjakan tiada makruh lagi, dan berpetik itu makruh jika tiada takut, dan jika takut mudaratnya maka haram pula. Kalau tiada takut tak makruh. Kemudian maka turun Nabi sallallahu alaihi wasallam serta dengan Jibril kepada langit dunia. Maka bersabda Nabi Jibril, bersabda Nabi, ya Jibril, tidak hamba lalu akan isi langit dan memberi salam akan mereka itu melainkan menjawab ya dan memuliakan dan tertawa-tawa melainkan satu orang tidak tertawa-tawa. Maka katanya, ya Muhammad, itulah Malik yang menang, yang menunggu neraka, dan kelakuannya tidak tertawa-tawa ia masa dijadikan Allah Ta'ala. Dan tiada tertawa-tawa bagi seorang, jikalau tertawa-tawa bagi seorang, mesti tertawa-tawa ia bagi Tuan hamba. Maka tatkala adalah ia sampai kepada langit dunia, maka menilik ia ke bawah. Maka tiba-tiba melihat ia akan di debu dan asap dan suara yang merasuk. Maka sabdanya, apa ini Jibril? Maka katanya, inilah syaitan yang menutup atas mata manusia anak Adam hingga tidak berfikir mereka itu kepada barang yang dalam malakutus sama, dalam malakutus sama wati wal ard. Dan jikalau tidak demikian itu, nescaya melihat mereka itu akan beberapa ajaib. Kemudian maka turun ia kepada Baitul Maqdis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.